أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya agak terbang. SMS saya terima, saya akan membawakan materi Ad-Dawah wal-Ilm. Tiba di sini, saya diberi lagi materi yang baru, Al-Ilm wal-Dawah. Tapi saya kira sama saja. Saya mungkin akan membagi dua. Saya malam ini akan membahas tentang dakwah. Kemudian selanjutnya pada malam-malam berikutnya saya akan membahas tentang ilmu di dalam dakwah. Baik, saya mulai dengan mengingatkan kita semua kepada seorang tokoh yang sangat masyhur di langit. Meskipun di bumi tidak begitu kenal pada waktu atau pada zamannya. Dan tokoh ini sangat kita kenal. Karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yakni Luqman Al-Hakim. Dalam beberapa literatur diriwayatkan bahwa Luqman Al-Hakim ini itu bukanlah seorang, Ibn Abbas mengatakan dia bukan nabi dan bukan juga raja. Akan tetapi Luqman Al-Hakim ini seorang pengembala yang masih punya pertalian dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau tidak salah, ada riwayat bahwa Luqman ini itu merupakan anak dari saudarinya Nabi Ayyub. Jadi dia hidup di zaman Nabi Ayyub dan umurnya 1000 tahun. Umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Disebutkan umur Luqman Al-Hakim itu sampai 1000 tahun dan sempat bertemu dengan Nabi Daud alaihi salam. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa Luqman ini sempat menimba ilmu pada Nabi Daud. Allah alam bisawab. Karena dia bukan nabi, maka dia tidak diberi wahyu. Tapi dia diberi ilmu yang banyak. Banyak kisah-kisah yang mewarnai perjalanan kehidupan Luqman Al-Hakim yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi diriwayatkan oleh banyak perawi. Di antaranya apa yang dinukilkan oleh Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi di dalam kitabnya Muqtasar Kitab Tawabin. Di mana diceritakan bahwa sebelum Luqman Al-Hakim membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya karena dia seorang budak Habasyi. Itu dia dibeli oleh seorang laki-laki untuk menjaga rumah. Kebetulan laki-laki ini punya 3 anak perempuan yang pekerjaannya ketiga-tiganya itu sebagai wanita penghibur di desa itu. Suatu ketika sang majikan mau keluar rumah, lalu memerintahkan Luqman Al-Hakim ini untuk menjaga putrinya itu. Dia mengatakan, putri saya masih tidur, semua keperluannya saya sudah siapkan di kamarnya, engkau jaga dan jangan biarkan mereka keluar. Maka ketika majikannya pergi, ketika gadis ini terbangun, kemudian dia meminta untuk keluar. Karena Luqman Al-Hakim ini menjaga amanah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak biarkan ketiga gadis itu keluar. Maka Luqman Al-Hakim ini dikeroyok. Dikeroyok, dipukuli, sampai disebutkan di dalam kisah itu sampai berdarah. Tapi dia diam saja. Sampai majikannya pulang, dia tidak menceritakan apa-apa. Dia tidak bercerita bahwa dia dipukuli, anaknya memaksa keluar. Yang jelas majikannya menemukan bahwa anaknya satu hari itu tidak keluar-keluar. Besoknya begitu lagi. Minta keluar, tidak dikasih keluar, dipukuli lagi. Dan setiap kali Luqman Al-Hakim dipukuli, itu dia tidak melapor. Sampai ketiga gadis ini itu terheran-heran. Kok ini Luqman Al-Hakim ini lebih takut kepada Tuhannya daripada kita? Ya. Lebih takut kepada Tuhannya daripada kita. Terus menerus berpikir. Jadi mulai tensi penyiksaannya mulai berkurang. Sampai satu ketika atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang sulung itu berpikir, kok bisanya ini ya? Luqman ini lebih taat kepada Tuhannya daripada kita. Artinya dia lebih takut kepada Allah daripada ancaman kita. Lalu kalau begini saya bertobat dan mengikuti ketaatan Luqman Al-Hakim satu. Berikutnya yang pertama, yang bungsu. Besoknya besok-besok kemudian yang bungsu juga berpikir, kok Luqman ini dan kakak saya yang sulung ini lebih takut kepada Allah daripada kita-kita ini. Kemudian dia berpikir untuk bertobat dan dia bertobat dan mengikuti ketaatan Luqman Al-Hakim. Yang ketiga pun begitu. Yang tengah-tengah itu berkata dalam hatinya, kok ini Luqman Al-Hakim, kakak saya dan adik saya, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada yang lainnya dan begitu taatnya. Kemudian dia bertobat. Begitu mereka bertobat, gempar itu desa. Dan pertobatan ketiga perempuan penghibur ini, anak dari majikan Luqman Al-Hakim itu, menjadi berita satu desa. Dan yang pertama mengikuti pertobatan mereka itu adalah perempuan-perempuan seprofesi mereka. Akhirnya di desa itu tidak ada lagi orang-orang yang berprofesi sebagai Apa? Sebagai wanita penghibur. Karena wanita penghibur di desa itu pada bertobat, ya tambah gempar masyarakat. Dan walhasil seluruh masyarakat itu mengikuti pertobatan mereka dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan Luqman Al-Hakim di antaranya, selain daripada kebijakannya yang lain, bahwa ternyata Luqman Al-Hakim berdakwah dengan caranya sendiri sampai satu desa itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengantarkan Luqman Al-Hakim sebenarnya mendapat posisi yang begitu terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena ilmunya saja. Karena Luqman Al-Hakim itu dikenal sebagai orang yang penuh hikmah. Dan para ulama mengatakan al-hikmatu al-fahmu al-ilm. Hikmah yang dimaksud yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim itu walaqad ataina Luqman al-hikmata. Ibnu Katsir mengatakan al-hikmah di situ adalah al-ilm. Al-fahmu, kepahaman. Yang mengangkat derajat Luqman di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dakwah yang dia lakukan. Ya. Dakwah yang dia lakukan. Dan dakwah itu siapapun yang melakukan dakwah maka dia diberi sekian banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadail dakwah disebutkan bahwa meskipun Luqman Al-Hakim itu bukan nabi dan bukan rasul, tapi dia telah mengambil pekerjaan Rasul Muhammadur Rasul. Dan tidak ada nabi yang pernah diutus di dunia ini melainkan tugasnya adalah berdakwah. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini melainkan untuk berdakwah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berdakwah, maka dia tidak mau mengambil posisi nabi dan rasul. Karena semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas pokoknya itu berdakwah. Berapa nabi yang diutus? Berapa nabi yang pernah diutus oleh Allah di muka bumi ini? Hah? Dikit betul? Hah? Banyak, berapa banyak? Hah? 15 ribu? Dikit sekali. Hah? Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah nabi yang pernah diutus oleh Allah di permukaan bumi ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 124.000. Ya. Nabi yang pernah diutus berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani bahwa nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah 124.000. 124.000. Dan rasul di antara 124.000 nabi ini itu jumlahnya 315 orang. Siapa rasul yang pertama? Hah? Siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh. Ya, cuma memang cuma 25 yang wajib diimani. 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Tapi nabi itu 124.000 yang pernah diutus oleh Allah. Dan semuanya berdakwah. Dari 124.000 itu 315 orang itu adalah rasul. Semuanya berdakwah. Tidak ada satu pun nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia berdakwah. Sehingga orang-orang yang berdakwah itu adalah mengambil posisi rasul atau posisi nabi dan rasul. Yang kedua, di antara fadha'il dakwah yang mengharuskan kita semua berdakwah itu adalah sebaik-baik amalan adalah apa? Sebaik-baik amalan itu adalah dakwah. Sebaik-baik ucapan adalah dakwah. Kanu amala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapakah yang terbaik perkataannya melainkan orang-orang yang menda'a ila Allah, menyeru ke jalan Allah dengan berbagai caranya. Dakwah itu tidak mesti ceramah. Luqman Al-Hakim itu berdakwah sampai satu desa itu bertobat dan mengikuti ketaatan Luqman Al-Hakim itu tidak ceramah, tidak ceramah. Dengan sikap saja. Dengan sikap yang baik. Ya begitulah caranya. Ya. Tentu hari ini juga cara berdakwah itu berbeda-beda. Ada orang yang ceramah, kalau kita ini jagonya ceramah saja. Tapi tidak bisa menjaga sikap. Belum tentu kita bisa juga berdakwah seperti Luqman Al-Hakim itu. Tapi intinya, inti pesan ini adalah dakwah. Kalau mau mendapatkan keistimewaan yang didapatkan oleh Luqman Al-Hakim, maka satu di antaranya adalah berdakwah. Dari sekian banyak hikmah-hikmah yang disebutkan oleh ulama tentang sosok Luqman Al-Hakim itu, di antaranya itu adalah beliau konsisten di dalam dakwah itu. Yang ketiga, selain daripada sebaik-baik ungkapan, disebutkan dalam hadis itu, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang berdakwah pada kebaikan, siapa yang mengajak orang pada kebaikan, kemudian orang itu melakukan kebaikan yang dia dakwakan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengerjakan apa yang dia dakwakan itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Imam Ahmad itu, sampai beliau bersumpah. Fawallahi la'ay yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min ayyakuna laka humdun ni'am. Na'am. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, la'ay yahdiyallahu bika rajulan. Seseorang itu diberikan petunjuk ya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat engkau ya. Lebih baik daripada seekor unta merah. Unta terbaik itu adalah unta yang berwarna kemerah-merahan. Kata Rasulullah, lebih baik kalau ada orang yang kita dakwai, kita ajak kepada kebaikan, kemudian dia menerima kebaikan itu, maka itu lebih baik daripada Anda diberi unta. Ya. Kalau sekarang, bisa kita mungkin mengatakan lebih baik seseorang yang mendapat petunjuk karena Anda, itu lebih baik daripada Anda diberi kijang, Innova. Bisa, atau Avanza. Bisa jadi seperti itu. Apa itu semua? Tidak ada gunanya semua itu dibandingkan dengan seorang yang mendapatkan hidayah, petunjuk karena dakwah kita daripada sekedar kijang Innova itu. Bahkan di dalam hadis yang lain, itu Ali itu disebutkan. Ya. Dia berpesan kepada Ali. Di dalam Al-Mustadraknya Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ali, la ahyadiyallahu ala yadaika rajulan khairan laka mimma talat alaihi shams." Wahai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu diberi petunjuk lewat engkau lebih baik daripada tempat di mana terbit matahari itu. Oleh para ulama mengatakan, ganjaran berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ganjarannya itu lebih baik daripada seluruh bumi dan isinya. Ya. Yang dimaksud lebih baik daripada mimma talat alaihi syamsu itu, para ulama mengatakan bahwa lebih baik daripada bumi dan seluruh isinya. Begitu hebatnya ganjaran berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Umamah Al-Bahili, mengabarkan sebagaimana hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ardina hatta an-namlata fi hujratiha wa hatta al-hubuta liyusalluna ala muallimina." Yusalluna ala muallimina an-nasi khaira. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, "Inna Allah wa malaikatahu," Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, "wa ahli samawati wal ardina," ahli samawati, sebagian ulama mengatakan kembali kepada malaikat, sampai semut yang dibawa sarangnya atau ikan yang di lautan. Kenapa semut di dalam lubangnya? Berapa jumlah mereka? Kenapa ikan di laut? Berapa jumlah mereka? Berapa jumlah semut? Ada yang tahu jumlah semut? Ada yang tahu jumlah semut? Ada yang tahu jumlah ikan di laut? Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi yusalluna ala muallimina an-nasi khaira. Mereka itu senantiasa mendoakan orang-orang yang senantiasa mengajari manusia pada kebaikan. Para ulama mengatakan dakwah. Coba. Antum hitung. Kalau di sini kan santri suruh doakan saya. Berapa santri yang doakan antum? Apalagi pembina doakan saya. Berapa pembina yang bisa mendoakan antum? Tapi kalau antum berdakwah tanpa Anda meminta, seluruh semut yang ada di dalam sarangnya dan ikan yang ada di lautan itu mendoakan antum. Belum lagi malaikat. Apa malaikat? Ahlus samawat. Siapa ahlus samawat? Malaikat. Berapa jumlah malaikat? Banyak. Berapa? Wa ma ya'lamu junudahu illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kira-kira negara apa yang paling banyak penduduknya? Cina. Negara apa? Di Indonesia ini, pulau apa yang paling banyak penduduknya? Jawa. Kira-kira rumah di Jawa, ada enggak yang sejengkal ada lagi rumah? Ada enggak tanah yang kosong? Ada kan? Banyak kan? Banyak. Tapi langit di langit, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dzar itu bercerita, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat di langit itu, ma fiha mawdi'u arba'a asabi', tidak ada tempat di langit itu melainkan setiap empat jari. Setiap empat jari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadi'un jabhatahal malak. Ada di situ malaikat yang meletakkan jidatnya sajidan ilallah, bersujud kepada Allah. Begitu banyaknya penduduk kerajaan langit yang bernama malaikat itu, setiap empat jari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lagi malaikat bersujud di situ. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika dia mi'raj, Nabi mi'raj, diperlihatkan satu tempat oleh malaikat Jibril. Lalu dia mengatakan, apa ini? Apa ini? Lalu Jibril mengatakan, ini Baitul Ma'mur. Di dalam Baitul Ma'mur ini, kata Jibril, ada 70 ribu malaikat yang setiap hari masuk. Di Baitul Ma'mur itu, setiap hari ada malaikat 70 ribu masuk di situ. Untuk apa? Masuk bersujud, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia keluar. Dan itu merupakan akhir bagi mereka, dan tidak lagi kembali, besok datang lagi 70 ribu. Banyak itu malaikat. Setiap hari masuk di Baitul Ma'mur saja itu 70 ribu. Dan mereka kalau keluar tidak lagi kembali, besok diganti lagi malaikat yang lain sebanyak 70 ribu lagi. Setiap hari berulang-ulang seperti itu. Dan semuanya itu mendoakan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Ya. Bagaimana malaikat itu? Ya. Bagaimana malaikat? Kita menyebut saja membaca hadis-hadis tentang malaikat. Membaca hadis-hadis tentang malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan malaikatnya. Kita ini tidak diizinkan bercerita tentang malaikat, karena nanti akan muncul syubhat. Rasulullah mengatakan, saya diizinkan oleh Allah menceritakan malaikatnya, bentuknya maksudnya. Dan di antara malaikat itu ada malaikat yahmilun al-arsh, memikul arsh. Malaikat pemikulnya arsh. Jarak telinganya dengan pundaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu 70 ribu tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan. Malaikat. Malaikat, subhanallah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah mengatakan malaikat, salah satu jenis malaikat. Malaikatnya Allah itu adalah malaikat pemikul arsy. Jarak antara telinganya dengan pundaknya ini itu 700 tahun perjalanan. Al-Manawi mengatakan di dalam Fathul Qadir bahwa yang dimaksud 700 tahun perjalanan itu ditempuh dengan cara berkuda dengan berlari cepat. Berapa jarak kepalanya dengan kakinya? Kalau telinganya saja, daun kuping disebutkan dalam daun cupingnya itu dengan pundaknya, daun kuping ini, kupingnya, daun telinganya itu dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Makhluk sebesar itu yang mendoakan antum. Alladzina yahmiluna arsy wa man haulahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat. Ladzina wa yastaghfiruna alladzina amanu walladzina tabu. Para malaikat itu mendoakan orang-orang yang senantiasa berdakwah. Kita dikenal di langit. Meskipun kita tidak dikenal di bumi, tapi kita terkenal di langit. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Setelah At-Tirmizi menyebutkan ini, mengatakan bahwa orang-orang al-alimu wa mutaqwa al-alimu wal-amilu wa mutaallim. Ya. Orang-orang yang berilmu, kata Tirmizi, bukan Tirmizi, tapi Tirmizi menceritakan mentahkan hadis ini diantaranya. Ubay bin Iyad mengatakan al-alimu, orang-orang yang berilmu, wal-amilu, dan orang-orang yang amil, yang beramal, kemudian wa muta'allim, dan orang-orang yang mengajar, orang yang berdakwah itu, maka dia dipanggil sebagai pembesar di kerajaan langit. Ya. Dia dianggap sebagai pembesar, orang yang mulia di kerajaan langit. Antum siapa yang kenal antum di Makassar ini? Hah? Kita ini siapa yang kenal kita di Makassar ini? Hah? Tidak usah di Indonesia. Di BKT ini siapa? Berapa orang yang kenal kita? Di BKT ini berapa orang yang kenal kita? Banyak. Hah? Kalau antum jadi caleg, paling-paling 10 orang yang pilih antum. Itu pun kalau ada. Karena antum tidak terkenal. Tapi antum berdakwah. Antum berilmu. Antum beramal, kemudian mengajarkan ilmunya, berdakwah, maka antum dikenal di kerajaan langit yang penduduknya seperti yang kita ceritakan, para malaikat. Di antara malaikat itu adalah malaikat Jibril, yang Nabi pernah melihatnya, sayapnya 600. Sayapnya 600, dan besar sayapnya itu antara timur dan barat. Antum dan kita semua ini, kalau tidak mau berdakwah, sebenarnya kita menyia-nyiakan begitu banyak fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membuang-buang waktu hidup di dunia ini kalau kita tidak mau dakwah. Membuang-buang waktu saja. Kalau sekadar mau jadi pegawai, tidak mau dakwah, habis waktu antum. Sudah tidak didapat kemuliaan, tidak didoakan malaikat, tidak terkenal di langit pula, di dunia sudah tidak terkenal, apalagi di langit. Saya kira ini buat kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kalian kita pada malam berikutnya. Subhanallahu wa bihamdihi, subhan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.